بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خلنا أعزكم الله pembahasan yang kedua terkait dengan tema kita ialah bagaimana kita menyikapi perkara dunia. Ikhwanatina azakumullah, perkara yang maklum di kalangan kita semua bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Hikmah azimah, hikmah yang begitu besar, yang begitu agung dari penciptaan jin dan manusia. Diciptakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini harus kita camkan baik-baik. Jangan sampai kita melupakan tugas kita di dunia ini. Kita di dunia bukan dalam rangka untuk memakmurkan dunia. Bukan dalam rangka untuk selamanya di dunia ini. Tapi kita diciptakan di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang wadih. Namun di sisi yang lain barakallahu fikum, kita juga dianjurkan dalam syariat untuk mencari yang namanya rezeki. Diminta untuk berikhtiar, berupaya, berusaha mengais rezeki. Barakallahu fikum. Maka ya khanantin anzaikumullah, terkait dengan masalah menyikapi dunia, khulasahnya adalah bahwasanya hukum asal urusan dunia adalah perkara yang dicela, perkara yang dianggap rendah, dianggap hina. Dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu perkara yang begitu rendah dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad." Al-Hadits ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu main-main, banyak berisikan laib, main-main, lahwun, perkara yang melalaikan, wazinatun, hiasan belaka, watafakhurun bainakum, dan terjadi pada kalian saling berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Itu keumuman yang namanya urusan dunia. Urusan dunia barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara terkait dengan masalah dunia. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Mali walid dunia," dari hadis Abu Sa'id al-Khudri dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunia? Untuk apa aku dengan dunia ini? Apa hajatku dengan dunia? Mathali wa mathalud dunia karakibin istadalla tahta syajaratin. Karakibin qala wastadalla tahta syajaratin. Thumma tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang yang rakib berkendara hendak istirahat siang, qailulah, datang ke sebuah pohon, berteduh di bawahnya. Setelah itu pergi meninggalkannya." Jadi dunia bukan tempat kita sesungguhnya. Barakallahu fikum. Tidak heran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Kata beliau dalam wasiatnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing dalam perantauan, atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Barakallahu fikum. Ini semuanya dan masih banyak lagi yang lainnya barakallahu fikum dari ayat wa hadis menerangkan kepada kita dunia dalam pandangan Islam tercela, rendah, hina, enggak dipandang dalam Islam. Maka Rasul menegaskan dalam sabdanya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah aw 'aliman aw muta'alliman. Yang namanya dunia mal'unah, terlaknat. Dilaknat pula isinya, apa-apa yang di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan hal-halnya menyertainya. Ini ketaatan-ketaatan kepada Allah, atau seorang yang alim yang punya ilmu, atau yang muta'alim yang belajar ilmu. Selebihnya mal'unah. Itu dunia. Sehingga dunia madzmumah haqirah. Dunia dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, di sisi Allah Azza wa Jal, perkara yang sangat rendah, yang sangat hina, yang dicela. Dijelaskan oleh para ulama, dunia dicela bukan dikarenakan zat dunia tadi. Bukan karena tanahnya, bukan karena buminya, bukan karena pohonnya atau lautannya. Bukan karena masalah waktu yang bergulir, siang, sore, pagi, malamnya. Dunia tercela dikarenakan pada umumnya tindakan-tindakan Bani Adam padanya, tindakan yang tercela. Barakallahu fikum. Ini hukum asal. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mengais rezeki. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu." Di Al-Anfal ayat yang ke-17. Hendaklah engkau mencari di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mencari rezeki. Jika Allah mengatakan di ayat yang lain dalam Jumat, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ketika selesai salat Jumat, silakan engkau bertebaran di muka bumi ini dan carilah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, yakni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya khanatina azakumullah, seseorang insan, seorang muslim dinyatakan tepat memiliki mauqifun sahih, mauqif yang tepat terkait dengan dunia, ketika dia menjalankan bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan dunianya. Di antara bimbingan tersebut ialah yang pertama ialah al-jamil atau al-jamal fi talabi dunia. Indah, bagus, cantik dalam mengais rezeki. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kepada Allah dan berbaguslah kalian dalam upaya mencari rezeki. Jamal. Taib, mencari dunia dikatakan jamil, perkara yang indah, yang bagus, ketika sesuai dengan bimbingan syariat. Untuk mengetahui bimbingan syariah terkait dengan dunia membutuhkan yang namanya ilmu. Maka ilmu agama yang kita pelajari ini membuat ma'isyah kita jamilah, indah, bagus sesuai bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Supaya dikatakan jamilah, yang pertama dia harus memiliki niatun salihah. Niatan-niatan yang baik dalam mengais rezeki. Niatan yang solihah ialah dalam rangka untuk nafaqatu nafsihi wal wa'iyalih. Dalam rangka untuk menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya. Itu merupakan tanggung jawab dia sebagai laki-laki. Ini niat yang solihah. Yang kedua, niat yang solihah dalam rangka untuk al-istighna. Istighna, merasa cukup dengan rezeki yang ada pada kita, tidak perlu orang lain. Jangan mengemis, jangan meminta-minta, jangan menggantung kepada seorang hamba, kepada orang lain. Istighna, cukup mandiri dengan apa yang kita miliki, lepas dari tercelanya mengemis dan meminta-minta. Yang ketiga ialah al-isti'anatu biha ala ta'atillah. Jadi menggunakan harta benda tadi menjadikan dia sebagai bantuan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini niatan salihah. Kalau demikian niatnya kita dalam mengais rezeki akan jamilah. Sehingga mencari rezeki bukan dalam rangka untuk berbanyak-banyak harta, bukan untuk memperkaya diri dengan harta benda. Kalau jadi orang kaya, alhamdulillah. Niatnya bukan untuk itu. Bukan dalam rangka untuk barakallahu fikum tafakhur, tabahi, berbangga dan segala macamnya dengan orang lain terkait dengan masalah dunia. Lah. Kemudian upaya dia, cara-cara dia untuk mengais rezeki, mengais dunia wajib halal, tidak boleh yang haram. Caranya, upayanya, job-jobnya, pekerjaannya, syughulnya, semuanya halal, tidak boleh yang haram. Dikarenakan perkara yang haram akan menghancurkan duniawiyah kita. Kemudian dipergunakan untuk perkara yang syar'i atau perkara yang mubah juga. Ini bimbingan yang harus diucapkan baik-baik. Yang berikutnya adalah adamul munafasah. Tidak diperbolehkan untuk munafasah, persaingan yang tidak sehat dalam urusan dunia. Yang namanya munafasah itu akan berefek, akan berakibat masing-masing kita menghalalkan segala cara, menempuh segala upaya, segala cara yang halal, yang haram untuk mengais namanya dunia. Adalah ya juz. Ini akan membinasakan duniawiyah kita barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah datang dari kota Bahrain membawa upeti atau pajaknya Bahrain. Harta yang sangat banyak. Bahrain menuju zaman, semenjak zaman dahulu kala, itu wilayah kaya. Daerah yang kaya sampai sekarang ini, Ikhwan. Wilayah teluk sana, Ikhwan. Bahrain. Datang membawa harta yang sangat banyak. Sampai kota Madinah tersiar itu khabar. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah membawa harta upeti yang sangat banyak dari kota Bahrain. Maka para sahabat yang biasanya sholat subuh di tempatnya masing-masing, di kabilanya masing-masing, ketika itu sengaja menepati subuh di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salam, mereka semuanya mengangkat kepalanya supaya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa niatnya, Pak? Ya, supaya kelihatan, jangan lupa kita orang nih. Dapat bagian daripada harta upeti tadi. Beliau mengatakan, saya juga kamu kantum sekalian ini dapat berita bahwa Ubaidah datang dengan harta yang banyak. Mereka mengatakan ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan abshiru wa amilu ma yasrukum. Silakan engkau berbahagia, bersuka cita dan berangan-angan, bercita-cita, planning-planning yang menyenangkan kalian terkait dengan duniawiyah ini, silakan. Beliau mengatakan berikan tanbih, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian, bukan. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal umami qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat. Yang saya khawatirkan, kata Rasul, justru ketika kamu nanti dilimpahkan, dibukakan untuk kamu dunia ini. Melimpah ruah. Seperti pada umat sebelumnya. Kamu nanti akan munafasah, bersaing ketat untuk meraih dunia tadi. Sebagaimana umat sebelum kalian, munafasah untuk meraihnya. Maka efeknya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat. Yang Rasul cermati adalah al-munafasah. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka terkait dengan urusan duniawi tidak boleh adanya munafasah. Ikhtiar jelas. Tawakal kepada Allah. Mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, iya. Itu ikhtiarnya kita. Planning-planning silakan. Tetapi tidak boleh sampai pada tingkat munafasah. Jika ada persaingan yang begitu ketat, menghalalkan segala cara. Terjang yang halal, yang haram adalah ya juz. Barakallahu fikum. Ini konsep yang berikutnya. Sehingga jangan munafasah. Bersaing yang sehat labas, tapi dalam batas-batas syar'i. Yang mubah, yang halal, bukannya haram. Yang berikutnya barakallahu fikum adalah konsep yang berikutnya adalah duniawiyah ini tidak boleh melalaikan kita dari ibadah. Ini kuncinya ya. Di sini ketemu terkait dengan ilmu syar'i. Tidak boleh melalaikan. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Jangan. Barang siapa yang berbuat demikian, dilalaikan oleh hartanya, oleh usahanya, oleh dunianya, oleh anak-anaknya dari perkara zikir kepada Allah, maka dialah, merekalah orang yang khasir, yang merugi. Rugi dunianya, rugi pula agama dan akhiratnya. Tidak boleh. Justru barakallahu fikum, ibadah kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah dengan dasar ilmu membawa barokahnya dunia. Membawa barokahnya dunia. Dan justru ketika kita semakin jauh dari zikir, semakin jauh dari ibadah, semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari ilmu, justru kita menuju kepada kerugian. Ruginya, rugi dunia akhirat. Mungkin bayangan antum, nyatanya rezekinya lancar, melimpah ruah. Sibuk taklim, gak dapat suhu lah. Nah gitu ya, kayaknya orang. Nah, ngaji terus, nah kapan dunia ini Ustaz? Dikit-dikit taklim, nah kapan suhu lagi? Dapat apa? Allah Ustaz. Dapat rezeki. Tak bakal tidak dapat. Pasti akan dapat. Selagi masih hidup, pasti akan dapat. Dan yang kita dapatkan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, barokah. Itu awalnya. Dia tidak merasa. Yang namanya khusran, kerugian, imma duniawi, imma agama, imma akhiratnya. Mungkin dia melimpah ruah, tapi dia rugi. Dikarenakan mungkin harta dia bercampur, ada yang halal, ada yang haram. Dia gunakan untuk perkara-perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Lupa dia dengan keberkahan rezekinya. Jangan-jangan tidak barokah. Lupa dia. Ketika nanti tertiba suatu musibah. Jatuh dia. Maka akan sulit untuk bangkit kembali. Lupa dia terkait dengan agamanya. Dia korbankan agamanya, dia korbankan prinsipnya, dia korbankan akidahnya hanya untuk urusan dunia. Lupa dia dengan di akhirat nanti akan merugi. Barakallahu faulaika humul khasirun. Maka konsepnya tidak boleh melalaikan dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik. Rezeki kita, duniawiyah kita justru akan langgeng, akan lancar, akan barokah ketika dijaga dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dijaga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah tafaqquh fiddin. Tahu dari mana ini zikir kepada Allah, ini ibadah, ini amal saleh, ini ketaatan kepada Allah. Tahu dari mana kalau bukan dengan ilmu. Barakallahu fikum. Sekali lagi, konsep-konsep tadi akan membawa keberkahan dunia. Dan konsep-konsep tadi semuanya tidak lepas daripada ilmu syar'i. Barakallahu'alaikum. Maka ya khanamdina azakumullah. Terkait dengan bab ini, jangan hulu, jangan ifrat, jangan tafriq. Jangan ifrat, jangan tafriq. Islam menganjurkan kepada kita untuk mengais rezeki. Tapi dengan konsep-konsep tadi, niatannya baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i, dipergunakan untuk cara yang perkara-perkara yang syar'i, jangan ada munafasah, jangan lain berpikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain, Islam sangat-sangat menganjurkan kita semuanya untuk mendalami ilmu agama ini, tafaqquh fiddin, Dengan ilmu itulah dunia kita akan terarah, akan terbimbing, akan barokah, akan lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, maka orang yang paling afdal, orang yang paling utama yang mengumpulkan antara hasanatul dunia dan agamanya. Kebaikan dunianya, kebaikan agamanya. Perbaikan dunianya, perbaikan agamanya. Itu enggak bertentangan para ulama dengan konsep-konsep tadi. Ya, yuslih dunyahu wa yuslih dinahu wa akhiratah. Dia perbaiki dunianya, dia perbaiki agamanya dan akhiratnya. Perbaiki dunianya dengan ikhtiar, usaha, cari rezeki, cari maisha. Jangan menganggur, jangan mengemis, jangan minta-minta. Cari rezeki, tapi dengan cara-cara yang halal tadi itu barakallahu fikum. Selebihnya ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, takwa, terus begitu. Itu upaya untuk melestarikan duniawiyah kita. Ini yang paling afdal barakallahu fikum. Ini orang pertama. Orang yang kedua ikhwan fillah jazakumullah adalah yang dikatakan tadi kan ahlu dunia. Yang di benak dia dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, syugul, syugul, syugul, maisha, maisha, terus begitu. Dunia yang dia pikir. Lupa dengan ilmunya, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan akhiratnya. Hadza ahlu dunia. Ini adalah ahlu dunia yang dikecam dalam banyak dalil barakallahu fikum. Naam ikhwan, ini akan merugi. Yang ketiga adalah seseorang yang tidak mau dengan dunia. Dengan alasan syukur bil ilm. Sibuk dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Bagus, ilmu, ilmu, bagus. Tapi dia melupakan terkait dengan duniawiyahnya. Dia punya keluarga, dia punya anak-anak, dia punya tanggungan. Dilalaikan mereka semua dengan alasan ilmu. Adam bayam bari. Rasul mengatakan dalam sabdanya, kafa bil mar'i isman ayyudhayya'a man ya'ul. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang dia tanggung. Sehingga di samping dia belajar, di samping dia barakallahu fikum mengajar, di samping dia berdakwah, jangan melupakan ikhtiar mencari rezeki yang halal. Semampu antum. Tidak ada target, tidak ada keharusan harus jadi orang kaya raya. Lah. Yang penting pas antum ada maisha untuk nafkah keluarga. Jangan kau sia-siakan diri kamu, jangan kau sia-siakan keluarga kamu, jangan kau sia-siakan yang kamu tanggung. Tapi engkau enggak melupakan yang namanya ibadah, ilmu, amal, takwa dan segala macamnya. Sebagian pihak ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, akhirnya mana maisha kamu? Ya menggantungkan yang lain, ngemis kepada yang lain, minta-minta kepada yang lain segala macam yang bagi. Itu merusakkan muruah ilmu, merusakkan harga diri ilmu, merusakkan yang namanya kehormatan sebuah ilmu. Para ulama una barakallahu fikum di zaman dahulu kala mereka juga yaktasibun cari usaha. Di antara mereka ada yang menjadi penjual minyak wangi penjual minyak samin. Zaid Samin. Sehingga dikatakan As-Samman Az-Ziyad. Barakallahu fikum. Saleh As-Samman. Ya'nu yabi as-samin, yabi ustari. Ada yang bezaz. Yang bagian tekstil, urusannya kain. Ada yang penjual minyak wangi, al-attar. Ada yang usahanya di bidang sepatu, sandal, al-hadza. Banyak ikhwan. Itu semuanya menggambarkan itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan ilmu. Justru dengan dunia ini, dengan ma'isyah ini, dengan konsep yang syar'i tadi, akan menumbuhkan muruahnya itu. Antum tidak meminta-minta kepada orang lain. Antum tidak mengemis, antum tidak menghinakan ilmunya, antum di hadapan orang lain, antum memiliki yang sifatnya mandiri, barakallahu fikum. Hadza. Sehingga ada kalanya ini sibuk dengan dunia, ahlu dunia. Ada kalanya alasan ilmu merendahkan dirinya dengan meminta-minta. La hadza wa la hadza. Tapi dua-duanya barakallahu fikum. Tapi dengan konsep-konsep yang jelas tadi. Ada lagi yang keempat, la dunia wa la ilm. Ya Allah, ini orang yang paling merugi, orang yang paling rendah di tengah-tengah masyarakatnya. Dunia nganggur, ngemis, ya, gelandangan, main dahusyi. Ilmu wala ilmu, belajar tidak, Tafaqquh fiddin? Tidak. Ngerti agama? Tidak. Amal soleh? Tidak. Ini yang paling rendah. Dunia enggak dapat, agama enggak dapat. Yang ini jangan sampai terjadi, barakallahu fikum. Paham ya? Ini empat golongan orang dan yang dianjurkan yang paling pertama tadi. Sibukkan dengan ilmu. Dengan ilmu, sibukkan dengan amal, sibukkan dengan takwa. Amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisi yang lain, sisihkan waktunya antum untuk at-takassur, untuk mencari ma'isyah. Wa ajmilu fi talab, dan perindahlah dalam talabul ma'isyah untuk diri kamu sendiri, untuk keluarganya kamu, untuk anak-anak kamu. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, ikhwan fillah jazakumullah, saya bacakan di sini penjelasan agak cukup panjang dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum Al-Hikam Syarah 50 Haditsan min Jawami'il Kalim. Ketika beliau mensyarah hadis yang ke-31, ini dimasukkan dalam Arba'in Nawawiyah, hadis Sahal bin Sa'd Sa'idi, Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Ini hadis diikhtilafkan oleh para ulama, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairih. Ala kulli hal, di dalam syarah hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan kepada kita terkait dengan klasifikasi Bani Adam terkait dengan dunia, supaya kita bisa melihat kita di sebelah mana posisinya. Beliau menyatakan wan qasama banu adam fid dunya ila qismain. Bani Adam secara umum, semua Bani Adam terkait dengan dunia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahadihima man ankara ayakuna lil ibadi ba'da dunya darun lithawabi wal iqab. Pihak pertama, pihak yang mengingkari, tidak percaya kalau hamba-hamba Allah ini memiliki negeri lain setelah dunia ini, negeri akhirat, untuk pahala dan untuk hukuman. Singkatnya, pihak yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mengingkari adanya darul akhirah. Taunya dia hanya dunia. Beliau mengatakan mereka inilah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat Yunus ayat yang ke-7 dan setelahnya. Allah menyatakan, innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak iman kepada hari akhir, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang, nyaman di dunia tadi, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, merekalah orang-orang yang tempat mereka itu adalah neraka dengan sebab apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Ahlunar ya Pak. Taunya dunia, dunia, dunia, dunia. Enggak ngerti yang namanya akhirat. Ada ahlun nar. Mereka lah orang-orang yang tujuan dia, niatan dia, harapan dia, bersenang-senang dengan dunia dan kelezatannya. Mereka lah yang Allah katakan dalam firman-Nya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Muhammad ayat yang ke-12. Orang-orang yang kafir itu, mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan dunia, mereka makan sebagaimana makannya orang sebagaimana makannya hewan ternak, makan neraka tempatnya mereka. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita muslimin. Al-Qismuthani. Yang kedua kata beliau, man yuqirru bidarin ba'dal mauti lithawabi wal iqab. Pihak-pihak yang meyakini, yang mengimani adanya negeri akhirat setelah dunia ini, negeri untuk balasan pahala dan hukuman. Mereka adalah yang menisbatkan diri kepada para anbiya wal mursalin, alias kaum muslimin, kaum mukminin, yang beriman adanya hari kebangkitan, hari hisab, hari akhirat. Mereka ini ada tiga golongan. Sudah isyak apa belum? Sudah isyak belum? Hah? Kalau udah adzan dulu? Belum. Mereka tiga golongan. Biar ngomongnya enggak potong-potong. Satu. Ini tiga ya kan? Semuanya adalah kaum muslimin. Kita lihat kita termasuk yang mana terkait dengan duniawiyah ini. Yang pertama adalah al-zalim li nafsih, yang membalimi dirinya sendiri. Kata beliau, humul aktsaruna minhum. Tipe pertama inilah mayoritas muslimin. Kebanyakan umat Islam di bagian ini yang membalimi diri mereka sendiri. Mayoritas mereka, kata beliau, berhenti pada keindahan dunia, kelezatan dunia. Mereka ini adalah orang-orang yang mengambil dunia dengan cara-cara yang tidak halal. Halal? Iya. Haram? Sikat. Menerjang perkara-perkara yang haram. Wasta'malaha fi ghairi wajhiha, dan menggunakan dunia tadi bukan semestinya digunakan untuk perkara maksiat, perkara kemungkaran, bukan perkara ketaatan kepada Allah. Cari dunianya dengan cara-cara yang haram juga, dunia yang dia cari yang haram juga, dipergunakan juga untuk perkara yang haram. Akhirnya dunia sebagai cita-cita dia yang paling besar. Laha yarba wa biha yarba wa laha yuwali wa alaiha yu'adi. Dia marah karena dunia, ridha karena dunia, loyalitas kepada orang lain karena dunia, memusuhi orang juga karena dunia. Mereka inilah yang dikatakan sebagai ahlu dunia. Orang yang main-main, yang lahu, yang tafakhur, yang dibawakan dalam ayat di atas. Ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun ila akhirih. Mereka inilah yang dimaksud dengan ayat di atas. Mereka muslim, bukan orang kafir. Tetapi dia ahlu dunia. Ahlu dunia. Barakallahu fikum. Ini tercela. Rasul mengatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Sengsara, celaka budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak kain. Ta'isa wantaka, sengsara dia. Pasti akan oleng, akan menyimpang dia. Wa idha syika falantakas. Ketika tertutup duri, tidak mungkin mampu mencabutnya walaupun dengan mingkos. Dengan alat pencabut, tidak bakal bisa. Maknanya ketika dia jatuh, ada musibah dan segala macamnya, akan jatuh dan tidak bakal bisa bangkit lagi. Ahli dunia. Tercela ya ikhwan. Tapi masih muslim. Yang membedakan antara ini yang pertama Pak Ivan, akidah dia. Yang pertama kufur, yang ini muslim. Tapi podoai, sama-sama ahli dunia. Ada walimun linafsih. Jangan seperti mereka. Anda akan binasa terkait dengan dunia akhirat Anda. Yang kedua, al-muqtasid. Yang pertengahan. Maknanya adalah orang-orang yang mengambil dunia, mencari dunia, mengais dunia dengan cara-cara yang mubah. Akhadha dunya min wujuhal mubah. Yang mubah saja, tidak mau yang haram. Usahanya halal. Dunia yang dia cari halal. Terkait dengan penggunaannya, dia hanya menunaikan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah dan yang lainnya, tidak, wajib-wajib saja. Yang haram, enggak. Dia enggak mau yang haram-haram. Tetapi barakallahu fikum, sisa dari perkara yang wajib tadi, dia pergunakan untuk bersenang-senang dengan dunia. Yatawassa' bihi hitamatu' bi syahawati dunia. Berluas-luas dengan harta yang dia miliki untuk merasakan nikmatnya dunia, syahwatu dunia. Tapi perkara yang semuanya mubah, enggak ada yang haram. Usaha dia halal, enggak ada yang haram. Pekerjaan dia halal, tidak ada yang haram. Kewajiban dia tunaikan ya kawan. Haram-haram tidak dia terjang. Tapi dia berluas-luas dengan yang namanya dunia tadi. Maunya yang zen-zen. Gitu ya. Hah? Rumah yang zen. Gitu. Mobil yang zen. Semua serba yang zen. makan yang zen, semua serba yang zen. Yang kira ya ikhwan, ya tawassu' di dunia. Apakah dosa dia? Coba diam. Apakah dia dosa ya ikhwan? Enggak. Enggak ada yang haram. Boleh apa enggak boleh? Ya boleh, perkara halal kok enggak boleh. Masa enggak boleh punya rumah yang megah? Boleh. Masa enggak boleh punya mobil yang mewah? Boleh. Masa enggak boleh punya istri empat? Tuh, diam aja. Jawab aja. Sunnah ya, akhi. Ya gitu ya. Itu kan terkait dengan duniawiyah. Dia ya tawassa, berluas-luas. Boleh. Barakallahu fikum. Ini ya, ikhwan. Disebutkan oleh para ulama. Sisi kerugian mereka adalah semakin dia berluas-luas dengan urusan duniawiyah, dia yang mubah akan mengurangi derajatnya dia di akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dan dia sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan la yusibu 'abdun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi indallah. Tidaklah seorang hamba itu menikmati dunia ini sedikit saja melainkan akan berkurang derajatnya dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin berluas-luas dunianya, ya dia rasakan di dunia ini, di akhirat nanti martabatnya, derajatnya akan berkurang. Barakallahu fikum. Ini sisi ruginya ya Pak. Juga barakallahu fikum. Diriwayatkan dengan nanti na'azakumullah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan laula antan qusa hasanati la khalaqtukum fi lin'ishkum. Kalau seandainya bukan karena kebaikan-kebaikanku nanti akan berkurang, niscaya aku akan bergaul dengan kalian dalam kelembutan kenikmatan hidup kalian. Jadi beliau sengaja tidak berluas-luas. Kalau seandainya enggak ada poin tadi, enggak mengurangi martabat, aku akan sama kayak kalian, akan berusaha untuk seluas-luasnya, senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya terkait dengan perkara dunia. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, "In syi'ta istaqil minad dunya wa in syi'ta istakthir minha fa innama ta'khudh min kaysik." Kalau kamu mau, silakan engkau bersedikit-sedikit dalam perkara dunia. Kalau kamu mau, silakan engkau berluas-luas, memperbanyak perkara kedunian kamu, silakan. Kamu hanya mengambil dari kantong kamu sendiri. Apa maknanya? Kantongmu, martabatnya kamu di akhirat nanti. Kepingin masih utuh martabatnya kamu, ya jangan banyak-banyak dunianya. Kepingin berkurang yang dalam kantongnya kamu, ya silakan. Engkau berluas-luas dalam urusan duniawiyah kamu. Dosa tidak, haram tidak, tercela tidak. Hanya saja mengurangi martabat di akhirat. Di akhirat nanti, barakallahu fikum. Ingat ya, berluas-luas. Barakallahu fikum. Yang ke? Tiga. Tayyib barakallahu fikum. Yang ketiga. Dari tiga jenis kaum muslimin terkait dengan urusan dunia. Yang ketiga ialah as-sabiqu bil khairati bi idznillah. Seseorang yang berlomba-lomba meraih kebaikan-kebaikan dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Mereka inilah yang tahu betul tentang sikap yang benar terkait dengan dunia. Mereka mencari dunia dari sisi yang halal, yang mubah, tidak mau yang haram. Usahanya halal, tidak ada yang haram. Dipergunakan untuk perkara-perkara syar'i, perkara-perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Menunaikan kewajiban-kewajiban dan juga menunaikan perkara-perkara yang sunnah terkait dengan ibadahnya, terkait dengan dunianya, menggunakan dunianya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para kawafikum, terkait dengan kehidupan duniawiyah dia tidak berluas-luas. Tidak berluas-luas. Ini yang terakhir ini ikhwan, ada dua tingkatan. Kata beliau adalah yang pertama minhum man yaqtasiru minad dunya ala qadri ma yasutur ramak faqat. Sebagian mereka terkait dengan urusan dunia mencukupkan diri dengan kadar yang bisa menutup kebutuhan primer dia saja. Hanya kebutuhan primernya saja. Tidak lebih daripada itu. Ini yang dikenal di kalangan orang yang zuhud-zuhud. Kebanyakan orang yang zuhud-zuhud. Dia punya kemampuan. Tapi terkait dengan urusan duniawiahnya, dia tidak berluas-luas. Hanya kebutuhan pokoknya saja. Tidak lebih. Darjah yang kedua adalah man yafsah li nafsihi ahyanan fi tanawuli ba'd syahawatiha al-mubahah li taqwa an-nafsu bidzalik wa tanshatu lil amal. Tingkatan yang kedua yang terkadang memberi keleluasan untuk dirinya menikmati sebagian perkara-perkara yang mubah. Terkadang ahyanan. Tujuannya untuk menguatkan dirinya. Tujuannya untuk semangat dalam beramal dengan niat yang baik. Sesekali makan enak kalau dia mampu. Sesekali menikmati dunia terkadang dengan niat yang baik supaya badan dia sehat kuat untuk semangat lagi beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ada pada nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling afdal dikarenakan Nabi kita Muhammad yang mempraktikkannya sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau memakan yang zen, kalau pas lagi ada zen, minum madu, makan sampil segala macamnya ketika ada, terkadang tidak berluas-luas tapi ahyanan. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah tiga jenis kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim berusaha sekuat tenaga untuk yang paling afdal. Sabiqun bil khairat, yang mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari dari dunia ini yang halal saja. Usaha-usaha yang halal saja. Pergunakan untuk perkara syar'i, perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Tunaikan kewajiban-kewajiban Anda terkait dengan dunia. Zakat, kalau kena zakat. Nafako-nafako yang wajib, nafakonya keluarga, anak, istri. Tanggung jawabnya antum. Barakallahu fikum. Tunaikan yang sunnah-sunnah. Infak, zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan yang lain. Yang sunnah-sunnah. Ta'awun dengan harta benda untuk dakwah ilallah. Tebar majalah misalkan, Evan. Ini sekarang di siang kedua terkait dengan terorisme. Itu kesempatan bagi antum. Rp5.000 tidak begitu banyak. Antum berinfak untuk kemaslahatan dakwah ilallah. Itu luar biasa. Apalagi Rp50.000, apalagi Rp500.000, apalagi Rp5.000.000. Satu orang saja bisa membaca majalah tersebut dan selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Antum dapat pahalanya. Apalagi sampai 1.000 orang yang membaca. Itu luar biasa. Sedikit contoh untuk yang sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Ini mereka. Dan tidak berluas-luas terkait dengan urusan duniawi, duniawiahnya, terkadang menikmati, terkadang ala kadarnya, dengan kondisi dan kemampuan dia masing-masing. Barakallahu fikum. Intinya apa, Irfan? Ini semuanya antum bisa mengevaluasi, antum bisa menentukan benar tidaknya, dan segala macamnya, dengan ilmu syar'i. Maka kunci untuk meraih keberkahan hidup di dunia, keberkahan, kelapangan rezeki, dan yang lain-lainnya. Kuncinya ilmu syar'i. Ilmu berbuah amal saleh, ilmu berbuah ketaatan kepada Allah, ilmu berbuah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka jaga, lestarikan, berkahkan rezeki kalian, dunia kalian dengan semangat thalabul ilmi dan semangat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semangat beramal saleh, semangat beribadah kepada Allah, semangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan semangat untuk menggunakan harta untuk perkara-perkara yang syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin diutarakan. Barakallahu fikum. Dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, sudah jam 7 yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.